di ahdi Rasulullah SAW. Jadi begini, ma kunna nafiru wa na nataqadda fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'da jum'ati. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, qaluhu ma kunna nafiru wa la nataqadda illa ba'da jum'ati. Nafiru min al-qailulati wa nataqadda min al-ghadati wa huwa aqul nahari. Perkataannya makunna naqilu wa la nataqadda illa ba'da al-jum'ati, bermula lafaz naqilu diambil dari qailula di usia, dan nataqadda diambil dari qada artinya makan siang. Wa huwa aqul nahar ay annahum la yaqiluna wa la yataqadduna illa ba'da al-jum'ati, artinya bahwasanya mereka tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Wa hadzal haditsu makna hadithi kunna nujammimu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syamsu ila akhir al-hadits. Dan bermula hadis ini merupakan makna daripada hadis kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami melaksanakan salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syamsu, apabila telah tergelincir matahari. Wa fihi anna an-nasa nadabu ila tafkiri yaum al-jum'ah. Dan padanya bahwasanya manusia membiasakan diri ila tadkiri yaum al-jum'ah, untuk bersegera datang ke masjid. Maksud tadkiri ini berpagi-pagi, datang lebih pagi ke masjid yaum al-jum'ah, di hari Jumat. Wa qila inna hadzal haditsa dalilun liman aqama al-jum'ata qabla zawal. Dan dikata sesungguhnya hadis ini menjadi dalil bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat qabla zawal, sebelum tergelincir matahari. Jadi kalau kita melihat sahih hadis ini, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan Jumat setelah tergelincir matahari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman faja'at 'ayrun min ash-sham fa-tala an-nasu ilayha hatta lam yabqa illa 12 rajulan rawahu Muslim. Dan riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia berkhutbah, hal keadaannya berdiri. Fajarat Nirul Minasyah, kemudian datang sekelompok orang dari Syam. Fanfatalam Naswidaya, maka bubar manusia menuju kepada Nirul Minasyah. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, sehingga tidak tersisa kecuali 12 orang laki-laki. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan dia oleh Imam Muslim. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, hadal hadithu awradahu al-imamu al-Bukhari kama awradahu Muslim. Bermula hadis ini telah mendatangkan akan dia oleh Imam Bukhari sebagaimana telah mewaridkan riwayatnya oleh Imam Muslim. Wa tarjama al-Bukhari bi qalihi babu idza nafara an-nasu min al-imami fa salatu al-imami wa man baqiya jaizah. Dan membuat judul oleh Imam Bukhari dengan perkataannya bab apabila bubar oleh manusia dari imam, maka salatnya imam beserta orang yang tersisa itu hukumnya jais, boleh. Qala al-Hafiz fi Fathil Bari, Zahiru tarjumati anna istimrar al-jama'ati alladhi tan'aqidu bihim al-jumu'ah ila tamamiha laysat syartan fi sihhatiha bal syartu an tabqa baqiyatama. Berkata oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, zahir terjemahnya itu bahwasanya terus menerusnya jamaah yang terikat dengannya sholat Jumat hingga sempurnanya sholat Jumat tidak menjadi syarat di dalam kesahan sholat Jumat. Bahkan syaratnya itu bahwasanya tersisa berapapun sisanya. Jadi kalau kita melihat judul bab Imam Bukhari menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan dalil apabila orang melaksanakan sholat Jumat, jamaah tidak disyaratkan terus menerus bersama imam di dalam sholat Jumat. Meskipun pada suatu ketika jamaah ada yang pulang, maka sholat Jumat tetap dianggap sah bersama dengan sisanya. Ya berarti sebelum apa? Sebelum khutbah. Sebab ini hadis peristiwanya sebelum ada perintah sholat Jumat didirikan setelah melaksanakan khutbah. Oh, iya, ini hadis terakhir. Walam yata'arudil Bukhariyu li'adadi man takumu bihimul Jumat li'annahu lam yathbut minhu syai'un 'ala syarti. Dan tidaklah menentang atau mendatangkan oleh Imam Bukhari, bukan menentang, dan tidaklah mendatangkan oleh Imam Bukhari untuk bilangan orang yang berdiri dengannya sholat Jumat, karena bahwasanya tidak sabit daripadanya sedikit pun di atas syaratnya. Jadi dalam syarat, syaratnya di sini bukan syarat sholat Jumat, tapi syartul Bukhari. Jadi di sana ada syartul Bukhari, ada syartul Muslim dalam riwayat. Syarat Bukhari dengan syarat Muslim itu lebih ketat syarat Bukhari. Di dalam riwayat riwayat Imam Bukhari tidak pernah ada satu riwayat keterangan di sini tentang bilangan orang yang mendirikan sholat Jumat secara khusus. Karena bahwasannya itu tidak sabit di dalam syarat Bukhari. Artinya hadis-hadis Imam Bukhari yang di dalamnya itu disyaratkan harus luki dan mu'asara itu tidak pernah menceritakan. Artinya begini, bisa jadi kita menemukan dalam riwayat Imam Bukhari yang tidak dalam syarat Bukhari ada hadis yang menunjukkan tentang bilangan orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kita mesti membedakan antara syaratul Bukhari dengan riwayat Bukhari. Kalau sudah syarat Bukhari, ini mesti di dalam kitab Sahih Bukhari yang 4 jilid. Tapi kalau dibilang riwayat Bukhari, bisa jadi yang di luar sortiran Imam Bukhari, kemudian ditakhrij oleh Imam Hakim dan dikatakan bahwa itu adalah riwayat daripada Imam Bukhari rijal Bukhari. Kenapa? Karena dalam syarat Bukhari setiap sanad dengan sanad yang lain mesti luqhi dan mu'asharah. Dia bukan hanya sejaman, tapi dia juga harus bertemu langsung. Berbeda dengan syarat Muslim. Kalau syarat Muslim itu meskipun dia tidak bertemu langsung, asalkan dia sejaman, itu sudah dianggap kuat. Jadi bisa jadi seorang murid dengan guru tidak bertemu, tapi sanadnya sampai. Bisa jadi sanadnya apa? Sampai. Itu bisa jadi begitu. Tetapi dalam sahih murid tidak boleh, dalam sahih Bukhari mesti ketemu, mendapatkan ijazah langsung dari gurunya kepada muridnya. Jadi tidak melalui wasilah yang lain. Itu syarat Bukhari ya, lebih ketat daripada syarat Muslim. Makanya banyak sekali riwayat Imam Bukhari yang terbuang ketimbang yang tersusun di dalam Sahih Bukhari yang 4 jilid. Jadi antara jumlah riwayat Imam Bukhari yang ada di dalam Sahih Bukhari dengan yang di luar daripada Sahih Bukhari itu jumlahnya lebih banyak yang di luar itu. Nah, salah satu imam yang sering sekali menggunakan rijal Bukhari adalah Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Istidrak gitu ya. Kita apa namanya? Al-Musadrak atau Al-Istidrak? Al-Mustadrak Al-Hakim An-Naisaburi. Itu begitu. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu kita menemukan ada dalam riwayat Bukhari yang menjelaskan jumlah atau ada sholat Jumat, itu mesti di luar syarat Bukhari. Qala Syarikhu rahimahullah ta'ala, qaluhu inna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman fihi dalilun ala anna al-khatiba labudda ayyakuna qa'iman illa idha ajaza an. Perkataannya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman. Padahal ini menjadi dalil bahwasanya seorang khatib mesti bahwa adalah dia berdiri kecuali apabila dia tidak sanggup berdiri. Qaluhu faja'at 'ayrun minasy-syami fa fatalat nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Fal'ayru al-ibilu allati tahmilu tijarata ta'ama. Wasyamu baldatun ma'rufatun. Maka bermula al-air, yaitu unta yang membawa barang dagangan berupa makanan. Dan Syam adalah negeri yang sudah dikenal. Wa tamamul hadithi kama fi Muslim. Dan sempurnanya hadis itu sebagaimana terdapat di dalam Sahih Muslim. Fa nazalatil ayatul lati fil jumu'ati wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fattu ilayha wa tarakuka qa'iman. Maka turunlah ayat yang menjelaskan pada masalah salat Jumat, wa idza ra'aw tijaratan, dan apabila mereka melihat barang dagangan, aw lahwan atau hal-hal yang lahwan sia-sia, in fattu ilayha, mereka bubar menuju kepadanya, wa tarakuka qa'iman, dan mereka meninggalkan engkau ya Muhammad qa'iman, hatta adanya lagi khutbah berdiri. Wa fi riwayatin ukhra 12 rajulan fihim Abu Bakr wa Umar, dan pada riwayat yang lain lafadznya 12 rajulan fihim Abu Bakr wa Umar. Wa fi ukhra ana fihi wa fihi manqibatun li Abi Bakr wa Umar wa Jabir. Dan pada riwayat yang lain lafadznya ana fihi wa fihi manqibatun li Abi Bakr wa Umar wa Jabir. Wa fihi anna al-khutbata takunu min qiyam. Dan padanya bahwasanya khutbah itu ada daripada berdiri. Jadi khutbah itu keberadaannya dalam keadaan berdiri. Wa fihi dalilun li Malik wa ghairihi mimman qala tan'aqidu bihi al-jum'atu bi 12 rajulan. Dan padanya menjadi dalil bagi Imam Malik dan selainnya daripada orang yang berkata sah dengan mereka Jumat dengan 12 orang laki-laki. Ini dalil dari Imam Malik. Qultu wa jumlatu malil ulama'i fil jum'ati ala 15 qawlan. Aku berpendapat dan jumlah apa-apa yang ada menurut para ulama di dalam masalah sholat Jumat itu atas 15 kaul. Ahaduha tasihu minal wahidi. Laqala Ibnu Hasbi. Salah satunya sah daripada sendirian. Lah mungkin akan dia oleh Ibnu Hasan. Al-Thani itnani kal-jama'ati wa huwa qawlu Nakhai wa ahli Zahiri wal Hasan ibn Hayy. Yang kedua, dua orang seperti seorang berjamaah, dan yaitu pendapat Imam Nakhai, Ahlu Zahir, dan Hasan bin Hayy. Al-Thalithu itnani ma'at imaha wa huwa inda Nabi Yusuf wa Muhammadi. Yang ketiga, dua orang beserta imam, dan itu menurut Abu Yusuf dan Muhammad. Tiga itnani kalau imam maksudnya apa? Ya, itnani kalau imam maksudnya dua orang seperti sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah kita dua orang di berjamaah. Minimal dua. Istilahnya kalau jamaah itu, jadi antara satu imam dan satu makmum aja beda apa? Berjamaah. Ar-Rabi'u thalathatun ma'al imam, wa huwa 'inda Abi Hanifah. Dalam madzhab Abu Hanifah cukup empat orang, imam satu, makmumnya tiga. Al-Khamisu sab'atu wa huwa 'inda Ikrimah. Yang kelima tujuh orang yaitu menurut Ikrimah. As-sadisu tis'atun 'inda Rabi'ah. Yang keenam sembilan orang menurut Imam Rabi'ah. As-sabi'u 12 anhu fi riwayatin wa hadzal hadits yutawi. Yang ketujuh 12 orang daripadanya di dalam riwayat dan bermula hadis ini memperkuat akan pendapat itu, pendapat yang ketujuh. Ya, riwayat Bukhari. Wa huwa madhhabu limalikin, madhhabun limalikin wa ba'di ashhabi syafi'i. Nah, ternyata ada sebagian ashab syafi'i yang berpegangan jumlahnya itu cukup berapa orang? 12 ashab syafi'i. Al-thaminu mithluhu ghairul imam 'inda Ishaq. Yang kedelapan, seumpamanya artinya 12 orang selain imam, berarti 13. At-tasi'u 20 fi riwayat Ibnu Hubayb an Maliki. Yang kesembilan 20 orang di dalam riwayat Ibnu Hubayb dari sanad Malik. Al-ashiru 30 kadzalika. Yang kesepuluh 30 orang seperti di meja itu. Al-hadiyasyara 40 ma'a imam inda Syafi'i. Nah yang ke-10 ini enggak disebutkan. Delapannya siapa? Tapi kalau kita lihat isyarat kadzalika, bisa jadi kita lihat nanti pada riwayat Ibnu Hudzaifah. Oh, salah semua. Ini memang satu persatunya riwayat ini belum saya buka, Pak. Satu persatunya mestinya kita cari satu-satu. Ya. Kita cari satu-satu. Jadi kiai sudah nulis nama-nama perawinya, tinggal kita cari. Bukannya kalau itu maksud saya kadzalika itu bisa jadi riwayat Ibnu Hudzaifah. Iya. Kadzalika. Ats-tsani 40 ghairul imam an. Wa bihi qala Umar bin Aziz wa ta'ifatun. Dan dengannya berpendapat Umar bin Abdul Aziz dan segolongan ulama. Ats-tsalitsa 50 inda Ahmad fi riwayatin an. Dan yang ke-13 50 orang menurut Imam Ahmad di dalam riwayat yang sanadnya dari beliau sendiri. Wa hukiya an Umar bin Abdul Aziz, dan dikaitkan dari Umar bin Abdul Aziz. Ar-Rabi'u 80 hakahu al-Mazri. Al-Mazri. Yang ke-14 itu jumlahnya 80 orang menghikayatkan akan dia oleh Imam Al-Mazri. Al-Khamisa Asyara jam'un kathirun biduni ta'idin. Pendapat yang ke-15 jamaah yang banyak dengan tanpa adanya ta'id, tanpa ada batasan. Wala'anar akhiyaro arja'uha min haythud dalilu. Dan seakan-akan yang paling baik itu adalah yang paling kuatnya dari segi dalil. Wa yumkinu ayyujadal adadu bi'tibari ziyadati syartin kadhukuriyati wal hurriyati wal bulughi wal iqamati wal istitaa'ah. Dan memungkinkan bahwa ditambahkan jumlahnya, bilangannya, dengan mengiktibarkan tambahan syarat seperti laki-laki dan merdeka dan balig dan orang yang mungkin dan istiton ahli apa, ahli kampung. Iqamah dengan istiton beda. Iqamah bisa jadi pendatang yang tinggal di satu daerah dengan waktu yang lama, tetapi suatu waktu dia pulang kampung, ini namanya mukim, musliman. Sedangkan mustautin adalah penduduk, penduduk asli. Berarti orang-orang yang mustautin ini yang disebutkan sama Pak Kiai ini di sini sana. Orang mukmin itu kan kalau punya wajib sholat dia termasuk daripada syarat ini. Masuk ke? Enggak, maksudnya wajib sholat. Iya. Kalau menurut kebetulan dia termasuk. Kalau sudah mukmin ya, itu masuk ke? Mukmin musafir. Mukmin ini musafir. Ini kewajiban dia sholat. Kewajiban dia sholat. Yang apa-apa apakah yang tempat tinggal kan yang pertama itu. Memang dalam ashabu syafi'i juga ada yang memasukkan mukimin dan mustaqim, ada yang memasukkan hanya mustaqim saja. Tapi kalau kita lihat dari tahrirnya mu'alif, ini disyaratkan juga mukim. Juga yang tak wajib mendirikan rumah, musafir. Tapi dia kalau kedengaran azan, dia wajib dia kan yang bilang dia wajib musafir. Musafir kalau mendengar. Bagi masalah ini kan ya, orang yang tempat tinggal dan orang yang mukim. Orang itu mengetahui guru syarat-syarat kan dia bisa pergi kalau yang mukim. Tapi kalau yang memang bertempat tinggal kan, jadi ya, itu kalau kita mendirikan pemain jumat, yang menjadi syarat itu orang yang bertempat tinggal di situ. Iya ya, orang yang bertempat tinggal di situ, ada kalanya mustaqim penduduk asli, ada kalanya mukim. Orang yang sudah bertinggal di situ meskipun sewaktu-waktu orang itu pulang itu dihitung itu termasuk kalau sudah mukim ini sama dengan muslim dilakukan berarti kalau mukim mendirikan tempat boleh iya berarti bagi nama wajib mendirikan tempat iya mukim itu kan berkewajiban mempunyai punya sholat jumat tapi kalau kita mendirikan bahwa banyak apa namanya tempat jumat itu lain apa Ya sekarang kalau ini ukuran sekarang sulit dibedakan. Begini kan Ustaz. Kayak ada orang lahir di Jawa, tinggal di Jakarta, bekerja lama bertahun-tahun di sini. Kemudian dia sudah punya tempat tinggal di sini. Sudah ada di sini. Makanya setiap tahun dia lebaran pulang kampung. Kan pulang kampung di sana bukan tinggal di sana. Tetap aja tinggalnya di mana? Jakarta. Tinggal di sini itu mukim. Saya bukan mukim lagi. Bukan mustaqim. Kan dia punya rumah di sini. Walaupun suatu saat dia pulang ke kampung. Ini ngontrak. Jadi ini kan yang masuk kalau yang namanya mukim itu bisa itu biasanya orang yang enggak menetap. Yang ngontrak. Suatu saat bisa pergi. Tidak begini. Kalau yang masalah itu dilihat umumnya ini standarnya aja. Standarnya artinya orang yang mukim itu kayak tadi itu patokannya. Cuma hasilnya orang itu kalau yang ini bisa kemungkinan dia bisa pindah-pindah. Kalau ada yang lain ya itu liku-liku yang di Jawa ada. Ambil yang standarnya aja begitu. Iya bisa juga. Tapi kalau itu masih batas mungkin bisa kita toleransi ya. Tapi kalau di perusahaan karena semua orang pendatang nggak ada mustaqim ini nggak ada orang situ di perusahaan seperti mungkin di Blokado atau di Kawan kita sering diundang ke Kawan itu bukan orang-orang situ ada orang Kawan ngumpul lebih dari 500 orang gitu karyawan nah itu kan perlu diperjelas juga yang kayak gitu amplopnya dia dan kalau amplop sih kalau di Jawa paling kan di atas 500 sudah pasti ya kan bukan amplopnya tapi itu sahnya sholat Jumat ini karena dia nggak tahu orang sah. Iya. Apa sih? Bicara mau mukimin mustaqim ini. Imamnya itu bukan mustaqim lagi. Imamnya bukan. Imamnya bonan lagi. Kalau itu ya, itu tuh. Kalau kita diundang ke Ya begini, jadi kalau kita lihat pemaparan alif 1-15 ditambah sampai ada tambahan syarat, ini kan semua kembali ke kita. Jika kita berpegangan kepada pendapat yang ketat, pendapat yang ketat mesti 40 orang, 40 orangnya itu mesti zuhuriyah, mesti kuriyah, mesti mustaqim. Ya, mesti mustautin. Apalagi kalau yang kecil-kecil, mustautin, apalagi kalau yang silat, berarti yang masuk salah cepat kudu diseleksi dulu itu. Ya, makanya waktu kita mendirikan Jumat, ya kita bikin masjid, mendirikan Jumat. Kita paling tidak yang 40 itu mustautin, korikin. Artinya gini, Jai. Itu kan merupakan bagian daripada istihad fuqaha. Istihad fuqaha itu karena sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Lalu tadi kita sudah mendengarkan ada satu kaidah dalam mazhab kita, taghyirul ahkam bi taghyiril asminati wal amkinati wal ahwal. Perubahan hukum itu bisa jadi berubah karena situasi tempat yang berubah, zamannya sudah berubah, keadaannya sudah berubah. Banyak orang itu. Iya. Sekarang kalau kita mau jujur, Mas'ad, kalau mau jujur ya, Mas'ad yang sekarang itu udah di luar Mas'ad. Kalau mau jujur, itu di luar. Kalau kita mau jujur, terus apa kita anggap semua jamaah hadis sejak diubah di tidak sah? Ya kan itu sudah ada perubahan dikit namanya. Kenapa para ulama-ulama mufti Mekah dan Madinah memfatwakan itu boleh kepada raja? Itu raja nggak sembarangan memutuskan. Karena ya ada mufti-muftinya, mereka itu orang yang fakih, alim, fakih fiddin. Nah tadi itu saya katakan, karena sudah berubah keadaan, berubah tempat, berubah waktu dan sebagainya, ini menjadi berubah. Nah kemudian kalau kita baca di dalam fikih-fikih, ada syarat yang sangat ketat, ada syarat yang cukup longgar, itu tinggal kita melihat situasinya. Kalau kita mau menggunakan situasi yang memang ketat, ya silakan. Sekiranya itu mampu kita lakukan. Makanya ada ulama yang habis sholat Jumat ini ada. Karena kalau kita ikutin syarat apalagi ada kolegin segala. Enggak, masih ada enggak? Masih ada. Masih banyak masukan ziarah yang ada ya. Betul. Lihat. Ada orang budi, ada aja karena orang rumah. Jadi ada orang bicara begini. Saya mah haji ikut Rasul. Kata dia begitu ya. Semua juga orang haji ikut Rasul. Apa mungkin kamu ketika masih di Mina di Mesir? Tidak mungkin. Rasul di Mesir. Kamu bagaimana? Dia ngomongnya saya haji ikut Rasul, sombong apa? Iya, kontak. Ada yang kayak gitu fanatik yang memang fanatiknya nggak meluas. Kalau Raiso jalan. Iya. Kalau mereka di ya, lanjut ya. Jadi pokoknya kita aja hidup ya, terusan. Kita aja masih berdebat. Anak diragu ya. Iya. Wala'anna akhir atau akhir? Akhir. Kalau dikatakan akhir yang diberi mordas, ya itu yang terakhir. Ya, siapa ini akhir? Yang paling baik, yang paling roji dari segi dalilnya. Jadi kalau kita disuruh milih oleh kiai, 15 ini kan kiai udah gelar 15. Kalau ente mau milih, pilih yang paling roji dari itu, itu yang paling baik. Paling unggul. Paling ketat. Wa fil Bukhari an Jabir bin Abdullah qala bainama nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza aqbalat 'ainun tahmilu ta'aman faltafatu ilaiha hatta ma baqiya ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan fa nazalat hadhihi al-ayat wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faltafatu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan dalam Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Baina manusolli, tatkala kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang sekelompok orang yang membawa barang makanan berupa dagangan yang berupa makanan, makanan dagangan berupa makanan. Faltafatu ilaiha, maka mereka menuju kepadanya. Hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan, sehingga tidak ada yang tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 12 orang. Karena salat hadhihi al-ayah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faqtu ilaiha wa tarahu taqima. Qalu fan fatalan nasu fal infitahu wal iltifatu ma'nahuma al-insirab wal infidad. Maka bermula al-infital dan al-iltifat, makna keduanya itu insirab, berpaling. Infidad itu buyar, bahasa kita apa? Buyar, bubar. Fal iltifatu ada itu fi riwayat al Bukhari maknanya al-infital. Maka al-iltifat yang sabit di dalam riwayat Bukhari, di sana kata-kata fal tafatu ilaiha, itu maknanya al-infital, sama maknanya. Wa huwa raddun liman hamala al-iltifati atau al-iltifata ala zahirihi. Dan itu sebagai penolakan bagi orang yang mengamalkan makna al-iltifat itu atas zahirnya. Jadi pengertian iltifat pada hadis Bukhari bukan cuma menoleh, karena zahirnya itu kan hanya nengok. Tapi maksudnya ada iltifat, dia tinggalkan. Wal hikmatu fi dhalika anna Jabir bin Abdullah lam yakun liman iltafata. Dan hikmah pada demikian itu bahwasanya Jabir bin Abdullah bukan termasuk orang yang iltifat. Wal mafhumu minhu anna iltifata innama kana bi qulubihim aw wujuhihim. Dan mafhum daripada hadis itu bahwasanya iltifat hanya saja adalah dengan hati mereka atau wajah mereka. Jadi yang menoleh itu hatinya, jadi enggak khusyuk dengerin Nabi dan wajahnya. Wa amma hayatus salatil mujziyati, wa amma hayatus salatil mujziyati fabaqiyatun. Dan adapun gerakan salat yang boleh, maka tetap. Artinya dia tidak bubar. Jadi yang menoleh hanya wajahnya dan hatinya saja. Hatinya itu jadi enggak khusyuk, wajahnya. Dan ini menjadi dilalah bahwasannya menoleh kalau hanya wajah saja itu tetap boleh sah, ya. Asal jangan sodernya yang berubah. Qalu illa 12 qala al-Kurmani laisa hadha al-istisna'u mufarrighan fa yajibu raf'u. Berkata oleh Imam Al-Kurmani, tidaklah istisna ini istisna mufarrigh atau mufarrigh, istisna yang menghabiskan, maka wajib merofakannya. Ya, di sana kita ada menemukan ada istitna apa munqati, ya. Ada mutasyid. Ya, mufarro. Jadi bukan termasuk istitna yang dalam pengertian ya habis sama sekali. Dikosongkan. Bal huwa min dhamiri yaqta alladhi ya'udu ila musalli. Bahkan dia itu dhamir yaqta yang kembali kepada musallim, orang yang sholat. Faya yusuf fihi rabbu wa nasbu, maka boleh pada istisna itu dibaca ibna asaro atau ibnai asaro. Boleh. Pokok tabat rabbu fi ba'di riwayat ika riwayat di muslimi. Dan sungguh sakit dibaca rofa pada sebagian riwayat. Jadi ibna asaro. Waqa'ahum itna asyara rajulan. Dan ada mereka itu jumlahnya itna asyara rajulan. Hadihi hiya riwayatus sahihah. Ini adalah riwayat yang sahih. Jadi kalimatnya hum itna asyara rajulan. Hum itna asyara rajulan pada riwayat yang lain. Itu dianggap sahih. Waqa'a fi ba'd riwayat annaha 40 rajulan. Dan waqi' pada riwayat yang lain sebagian riwayat annaha 40 rajulan. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas anna minhum al-khulafa al-arba'ata wa Ibnu Mas'ud wa Unasan min al-Ansar. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya di antara mereka ada khalifah yang empat, Ibnu Mas'ud dan sekelompok orang dari golongan Ansar. Wa qila inna ibna 'ashara hum al-mubashsharuna bil jannah wa Bilal wa Ibnu Mas'ud. Dan dikata sesungguhnya 12 orang itu mereka adalah al-mubashsharuna bil jannah. Orang-orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Wal Bilal. Wa Bilal wa Ibnu Abbas. Bilal dan Ibnu Mas'ud. Jadi ada al-asyara al-mubasyara bil jannah. Empat orangnya itu adalah Khulafaur Rasyidin, empat orangnya sahabat yang lain. Ditambah Bilal dan Ibnu Mas'ud, jadi jumlahnya 12. Wal kullu munqati'u isnad. Dan semuanya itu terdapat sanad yang terputus. Fa'idatun Allahu a'lam.